pandu pusuku terpana. Langilit obahna meser pas bagi ngatap lacina. Rawin jembalah kena rukur turang mama itina. Ular surati rana mambangku sini peangku pandangan lalat di basma tandu adi ngerana nandi tigan mencungut agap du. Jungut agap dulu.